Banyak orang sangat percaya diri, menepuk dada dan berkata, saya bisa mengubah masa depan ini. Banyak orang sangat percaya diri, mengayunkan langkah dan berteriak, saya akan mengubah dan memberikan harapan bagi masa depan. Banyak orang sangat percaya diri, tapi akhirnya tak pernah bisa mengukur diri. Percaya diri tentu kita butuhkan, tapi berlebihan mempercayai diri itu sangat menyedihkan, karena yang ada hanyalah kesombongan. Sombong karena merasa bisa melakukan apa saja. Sombong karena tak pernah mengukur dirinya. Sombong akhirnya itu menjadi warna dalam hari-harinya. Ya, sayang, sombong hanyalah kepercayaan yang berlebihan terhadap diri, namun bukan kekuatan yang sejati. Maka apa yang dikatakannya pasti tak akan pernah mampu dilakukannya. Apa yang diyakininya itu tetap tinggal hanya ada di dalam angannya. Percaya diri yang berlebihan itu sangat menyedihkan, karena membuat orang kecewa terhadap apa yang dijanjikan tak pernah kunjung menjadi kenyataan. Percaya diri lagi-lagi itu menyedihkan, karena kegagalan untuk mengukur diri. Bagaimana dengan hidup ini? Ternyata ada banyak orang yang terus bergerak dalam kehidupan, sangat percaya diri tapi tak pernah mampu menempatkan diri. Sangat percaya diri tapi akhirnya memang tidak tahu diri. Ah, betapa bahayanya kehidupan ini. Semoga Anda tak menjadi sombong karena Anda berlebihan, terlalu percaya diri, tak mengukur kemampuan. Semoga Anda dan saya tak menjadi sombong, terjebak dalam perangkap yang menakutkan. Padahal apa yang kita yakini tak mungkin kita lakoni, karena memang kita tak punya kekuatan untuk semua apa yang kita ucapkan. Jadi berjaga dirilah supaya Anda tahu mengukur diri. Jangan terlalu percaya diri, karena itu bisa menyesatkan diri sendiri. Selamat menemukan di mana Anda berdiri. Bersama saya, Bigman Sirait.